Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kebersamaan kita dengan ilmu. Nikmat yang sangat mahal hadirin sekalian yang Allah muliakan. Karena ilmu lah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah kebahagiaan, ilmu adalah tujuan hidup, ilmu adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba lebih daripada kebutuhannya terhadap harta dunia. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, pemanusia itu lebih butuh terhadap ilmu dibanding kebutuhannya terhadap makan dan minum. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Bukan hanya ilmu yang sekedar teori, retorika, permainan kata, maklumat, dan hafalan, walaupun semuanya penting. Tapi yang dimaksud adalah al-ilmu nafi' yang diminta oleh Nabi SAW setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami atau berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal dan amalan yang diterima. Dan inilah yang harus kita kejar, walaupun untuk istiqomah itu susah. Untuk rutin kajian atau nuntut ilmu itu berat. Tapi sekali lagi yakinlah konsep atau apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Seperti halnya Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa sahibul ilmi aqalun nasi ta'aban wa amalan wa a'zamuhum ajra, atau kama qal, pemilik ilmu itu orang yang paling sedikit rasa capeknya, sedikit amalnya, tapi pahalanya besar. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang punya ilmu itu amalnya efektif. Bukan berarti malas-malesan, bukan. Tapi amalnya tuh efektif, tepat sasaran, gak muter-muter gitu loh. Nah, karena amalnya efektif, pahalanya juga besar. Dia tahu pahala paling besar tuh mana, dia prioritaskan hal tersebut. Dia prioritaskan hal itu, karena waktu tuh terbatas dan tenaga terbatas, kecerdasan juga terbatas, harta juga terbatas. Jadi amalnya tuh muwafaq, jadi tepat sasaran, multifungsi, multi maslahat, yang punya dampak yang besar gitu loh. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Ketika dia tahu bahwa tauhid itu adalah misalnya amalan yang pahalanya paling besar, maka dia jaga tauhidnya. Ketika dia tahu bahwa la ilaha illallah itu amalan terbaik, maka dia jaga la ilaha illallah. Misalnya ketika dia tahu misalnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya sangat besar, maka dia berusaha jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cek dulu nih, ada diajarkan enggak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu misalnya birrul walidain itu pahalanya besar, maka dia jaga birrul walidain. Dan begitu seterusnya. Jadi efisien gitu loh. Dan ulama mengatakan yang punya ilmu itu yang paling sedikit capeknya sebenarnya. Jadi maksudnya gini, salah satu poinnya adalah kata para ulama, nuntut ilmu itu susah gitu ya. Ikut kajian tetap segar gitu loh. Melawan rasa ngantuk kalau kajian pagi, atau kajian siang, atau kajian sore, atau kajian malam. berarti ngantuk terus dong ya sini semua. Wah, ya itu makanya syaitan kan. Ngantuk di kajian tuh mayoritas kan karena syaitan. Jadi bukan karena tetap soalnya pagi hari, coba kita buat siang, ngantuk juga. Dibuat sore, ngantuk juga. Dibuat pada maghrib, ngantuk. Dibuat jam 11 malam, belum kajian udah tidur. Kenapa? Karena dan menariknya begitu saya kajian tuh jreng gitu loh, semangat lagi. Habis kajian pagi bisa langsung main bola, bisa langsung ini. Ya berarti tadi itu syaitan tuh. Jadi harus dilawan gitu, harus dilawan, harus dilawan. Nah, rasa capek ketika kita melawan untuk tetap istiqomah belajar, istiqomah kajian, istiqomah dalam duduk di majelis itu, walaupun memang berat, tapi itu lebih ringan daripada capek ngejar dunia. Itu lebih ringan daripada capek menjadi ahli dunia. Itu lebih ringan daripada orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya. Mereka lebih capek, beneran. Mereka lebih capek. Lebih semrawut, lebih apa? Lebih kusut gitu loh. Ya karena kan kata Nabi SAW, man kana fi dunya hammah farraqallahu syamlah. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan buat ribet semuanya itu. Ya, capek lah orang cerai-berai urusannya. Tapi waman kanatil akhiratu hamma jama'allahu syamlah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, maka Allah akan urai dan selesaikan masalah dan kerjaannya. Gitu. Jadi belajar itu memang capek, makanya kan susah istiqomah. Bayangkan ngaji Riyadhus Shalihin yang satu kajian satu hadis aja, kadang dibagi-bagi, itu aja nggak mudah. Itulah apalagi jadi ulama gitu hadirin, apalagi teman-teman kita atau anak-anak kita yang benar-benar mendalami ilmu agama susah. Namun jadi ahli dunia sebenarnya lebih susah lagi, lebih capek lagi, lebih letih lagi, lebih semrawut lagi, dan gak tenang gitu loh. Makanya kan kata Nabi SAW, waja'ala al-faqra baina ainai. Lalu kemiskinan itu Allah buat senantiasa menghantui dia di pelupuk matanya. Jadi paranoid aja hidupnya, ketakutan nanti ini gimana. Tapi kalau orang yang menjadikan akhirat sebagai ambisinya, waja'ala al-ghina fi qalbihi, Allah akan masukkan kekayaan dalam hatinya. Kekayaan yang sejati itu kekayaan yang ada di hati hadirin. Bukan yang ada di tangan, bukan yang ada di rekening, bukan yang ada di brankas, bukan yang ada di surat-surat tanah atau properti kita, bukan. Kekayaan yang sejati itu kekayaan yang ada di hati. Laisa al-ghina bi kathratil 'arad wa innamal ghina ghina nafas. Kekayaan itu bukan banyaknya aset, tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Kekayaan itu tuh sebenarnya tentang rasa, bukan tentang angka. Tapi mayoritas orang tuh berpikir kekayaan itu tentang angka, keliru. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kekayaan itu tentang rasa, bukan tentang angka. Makanya dalam kehidupan tuh ada orang tuh yang miskin tapi tenang aja hidupnya, karena dia merasa cukup sama Allah, dicukupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya aja jiwanya tuh. Padahal nggak ada duit hari ini. Ketika apa anaknya panik gitu, dia bilang tenang. Insyaallah Allah kasih rezeki. Oh ya sana. Dan dia juga gak terpukul dengan ucapan anaknya itu, ya biasa aja. Dan ada orang kayak begitu. Cuman mungkin sebagian kita belum tahu aja. Dan ada di sisi lain di dunia ini, di waktu yang sama, rekeningnya tuh ya Allah 9 digitnya. Tapi tetap aja ketakutan tentang hari esok. Nanti gimana? Ini turun, pasar lagi lesu. Padahal dia punya angka tuh banyak, hadirin. Jadi makanya punya ilmu yang bermanfaat itu memang butuh perjuangan, tapi paling ringan dibanding kalau kita tuh tenggelam dalam dunia. Bukan jadi orang kaya, Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya radhiyallahu taala anhum, tapi mereka bukan tipikal orang yang tenggelam dan lalai karena hiruk pikuk dunia. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, hadirin Allah muliakan. Harus istiqomah dan harus diamalkan. Makanya ilmu yang bermanfaatkan ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Karena capek, tapi capeknya tuh sebenarnya paling sedikit, paling ringan gitu loh. Tapi seringkali kan manusia gak percaya kecuali jatuh dulu gitu ya. Ada orang udah dikasih hidayah sama Allah, tetap aja kabur lagi, menjauh lagi. Nanti jauh dari Allah, sibuk dengan segala macam gemerlap dunia, nanti babak belur lagi, nangis lagi, galau lagi, baru balik lagi gitu. Kadang-kadang seringkali itu kita tuh suka gitu, sulit gitu, dibilangin sekali langsung percaya tuh agak sulit kadang-kadang. Ilaman rahimah rabbuh, ya karena itu dholuman jahula itu kan yang kita bahas dalam surat Al-Azab 72, manusia itu innahu kana dholuman jahula, zolimnya minta ampun dan bodohnya kelewatan gitu loh. Bodohnya itu kelewatan. Makanya ini yang harus terus diingatkan ke diri kita. Apalagi kalau ketika kita lagi capek, aduh aku capek banget. Iya capek, emangnya jadi ahli dunia gak capek? Aduh aku capek ini sholat, emangnya gak sholat jadi seger gitu? Emang ada gitu? Gitu. Semenjak aku gak sholat, aku jadi lebih seger. Emang ada orang bilang gitu? Gak ada sama sekali. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, karena hakikat dunia memang, dunia itu kan darut ta'ab, darul masaib, darul bala kan gitu kan. Dunia itu memang negerinya rasa capek, negerinya musibah, dan negerinya ujian, ya gitu aja. Kita selalu minta keselamatan, tapi ya hakikat dunia itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi itu yang perlu kita tanamkan ya hadirin. Harus diingat terus. Apalagi kondisi misalnya lagi gak muda, harus selalu ingat itu. Nah kembali ke Riyadhus Shalihin setelah kita berusaha kembali mengingat nikmat ilmu ya. Dan harus bersyukur dan minta ilmu yang bermanfaat. Lalu jaga syahadatain kita dan ucapkanlah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin kita kembali ke Riyadhus Shalihin dan kita tuntaskan dulu hadis yang kemarin. Ada fawaid yang perlu disampaikan atau ada pelajaran yang kemarin belum selesai kita bahas karena hadisnya kan cukup panjang kemarin. Dan cukup mengejutkan kita ya, ada orang tidur bangun-bangun amanahnya itu udah hilang, dicabut sama Allah, dan bekasnya itu seperti titik atau noda hitam gitu loh. Lalu tidur lagi, dicabut lagi amanatnya, bekasnya seperti kapalan gitu ya, kemarin kita bahas. Dan akan ada susah nyari orang yang amanat. Susah nyari orang yang amanat. Dan orang yang dipikir amanat ternyata gak amanat. Orang yang tidak amanat, orang yang dia pikir amanat ternyata tidak amanat. Ternyata tidak amanat. Nah, bahaya ya. Nah, kesimpulannya nih jamaah dari hadis Hudzaifah kemarin itu kan hadis ini menjelaskan bahwa orang tuh bisa jadi pengkhianat padahal sebelumnya itu orang yang amanat, gitu kan. Annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal. Pertama, amanat itu dimasukkan ke dalam hati manusia, lalu mereka tahu dari Al-Qur'an dan Sunnah, lalu tidur dicabut gitu loh. Jadi awalnya nih amanat, hadirin. Awalnya nih orang yang amanat, orang yang baik gitu loh. Itu bisa berubah 180 derajat. Bisa berubah 180 derajat. Nah, ini kan bahaya, hadirin. Dan bisa jadi kita salah satunya kalau kita enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukup terancam gitu loh. Kita cukup terancam dengan hadis ini. Jadi baca hadis ini tuh jangan terlalu jauh berpikir, ini pasti temen gue nih yang kayak gini, sekarang udah ngilang. Ini pasti temen gue nih, belum tentu. Bisa jadi kita, ya mungkin hari ini bisa menjaga amanat, orang yang amanat ya, tapi ketika kita lengah, besok kita jadi pengkhianat. Besok kita jadi pengkhianat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi jangan pernah merasa aman, itu pesan penting dari hadis kemarin. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa amanah itu cepat banget tercabut. Itu pesan. Makanya kan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, inna awwala ma tafqiduna min dinikumul amanah. Sesungguhnya hal yang pertama kali kalian hilang dari diri, dari agama kalian adalah amanat. Adalah amanat. Yang pertama kali hilang dan kalian kehilangan, terus kalian cari gitu ya, karena hilang nih nyari, itu adalah sifat amanat. Itu pertama kali hilang. Sebagaimana apa yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Jadi apa namanya, jangan pernah meremehkan ini. Jangan berpikir bahwa kalau kita hari ini jadi orang yang amanat, besok pasti amanat, belum tentu. Lusa pasti amanat, belum tentu. Minggu depan pasti amanat, belum tentu. Bulan depan pasti amanat, belum tentu. Belum tentu. Ini hadisnya. Amanat dimasukkan ke dalam hati. Annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal, thumma alimu minal Qur'an, thumma alimu minal sunnah. Wa haddathana an raf'iha qala yanamu rajulu naumatan fatuqbadul amanatu min qalbihi fayadhullu atharuha mithlu atharil waqti. Kan itu yang kita bahas kemarin. Amanat dimasukkan ke dalam hati manusia, lalu mereka mengenal semakin kuat dengan dari Al-Quran dan Sunnah, lalu seseorang itu tidur, lalu amanat itu dicabut dari hatinya sehingga bekasnya hanya seperti titik atau noda hitam. Kau tidur lagi, dicabut lagi. Camkan baik-baik buat kita semua, ini buat kita. Jadi ketika kita merasa orang yang menjaga amanat, kalau itu pun benar ya, seringkali kita sendiri belum jadi orang amanat sekarang. Tapi kalaupun benar, itu bukan berarti garansi aman, enggak. Kalau kita lengah, Allah akan cabut. Kalau kita lengah, Allah akan cabut. Makanya kata para ulama, annal amanata saturfa'u minal qulub hatta yasira ar-rajulu kha'inan ba'da an kana amina. Amanah itu akan diambil dari hati sampai orang itu jadi pengkhianat padahal sebelumnya dia orang yang amanat. Gitu. Orang itu jadi pengkhianat sebelumnya dia itu amanat. Sebelumnya itu misalnya dia itu orang yang paling kita percaya, orang yang kita ini sampai pada titik dia khianati kita. Atau mungkin kita pengkhianatnya. Gak usah jauh-jauh. Selama ini kita tuh jaga amanat, habis itu kita khianati. Ini harus dicamkan baik-baik, hadirin. Dan itu kan real, hadirin. Sangat real. Sangat real. Di apa? Di bidang manapun, gitu. Salah satu hal yang paling simpel kita apa untuk kita ini kan ya, kita jadikan contoh di dunia pernikahan rumah tangga, ada betapa banyak kasus perselingkuhan di tahun kelima pernikahan, di tahun ke-10 pernikahan, ada yang di tahun ke-15 pernikahan, ada yang di tahun ke-25 pernikahan. Selama ini nggak ada masalah. Jadi semua jaga amanat, jaga si suami jaga amanat, si jaga amanat. Ketika usia pernikahan 20 tahun, tiba-tiba perselingkuhan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi wakil itu kejadian. Ya itu tadi. Lengah. Rasa kayak udah aman gitu loh. Oh, pokoknya pasangan itu. Dan sebelumnya gak ada sama sekali. Sebelumnya gak ada sama sekali. Tiba-tiba kejadian setelah lama gitu loh. Itu biar mudah kita iya benar. Belum lagi yang sudah hijrah terus tobat berapa tahun terus balik lagi. Ada yang buka hijabnya lagi itu banyak juga. Kasus banyak hadirin. Jadi jangan pernah merasa aman. Nah, hadirin Allah muliakan. Dan ini salah satu tanda-tanda hari kiamat kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanat sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Jadi kalau amanat sudah disia-siakan, diremehkan, fantadhiris sa'ah, tunggulah hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Lalu ditanya, gimana sih bentuk amanat itu disia-siakan ya Rasulullah? Jadi bentuknya amanat itu disia-siakan itu gimana? Kata Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah perkara, sebuah tanggung jawab, sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka silakan tunggu hari kiamat. Silakan tunggu hari kiamat. Jadi apabila sebuah tugas, sebuah tanggung jawab, sebuah sebuah hal, sebuah program itu dikasih ke yang bukan ahlinya, ya siap-siap dia tunggu hari kiamat. Siap-siap tunggu hari kiamat gitu loh. Jadi memang kalau amanah itu disia-siakan, itu fantadhiris sa'ah, tunggu aja hari kiamat. Dan urusan itu akan berantakan. Nah, hadirin Allah muliakan, pertanyaan besarnya nih, kok bisa dari yang amanat jadi khianat? Jadi yang amanat jadi khianat. Apa sih sebab-sebabnya? Kata para ulama, kemarin sempat kita singgung sedikit, tapi ini penekanan, dan kita ada tambahan. Sebabnya orang tuh yang awalnya amanat, lalu jadi pengkhianat, tidak amanat lagi, itu yang pertama, liman dhahabat khasyatuhu. Kalau rasa takutnya kepada Allah itu sudah hilang atau berkurang, Jadi kalau rasa takutnya, kalau rasa takut kepada Allah itu berkurang dan hilang, maka otomatis orang tuh dari orang yang amanat bisa jadi pengkhianat. Bisa jadi pengkhianat. Bisa jadi pengkhianat. Jadi hadirin Allah muliakan, rasa takut kepada Allah itu penting. Rasa takut kepada Allah itu sangat-sangat penting. Dan ini menunjukkan bahwa rasa takut itu bisa turun naik kepada Allah. Dan wajah, dan itu kita rasakan di dunia, di kehidupan real lah, gitu lah. Kalau kita punya anak kecil misalnya, terus kita pengen kita bawa ke kolam renang biar dia bisa belajar, atau kita bawa ke sungai. Minggu lalu tuh dia masih takut sama air, takut nyebur dan seterusnya. Minggu lalu, hari ini nggak mau keluar dari kolam renang, gitulah. Jadi minggu lalu tuh susah banget ngajak dia masuk ke kolam renang. Minggu ini susah banget ngajak dia keluar dari kolam renang. Itu rasa takut tuh berubah. Itu kenyataan. Jadi minggu lalu susah banget ngajak dia masuk ke kolam renang. Minggu ini susah banget ngajak dia keluar dari kolam renang. Rasa takut itu berubah-ubah. Itu rasa takut manusia. Rasa takut itu begitu. Ada ibu-ibu yang nganter, atau para ayah gitu, yang apa ngajak apa hari pertama anaknya masuk SD, itu kan takut banget nih, ruang kelas yang kayaknya isinya makhluk asing semua gitu, terus anaknya nangis, terus ibunya harus terlihat dari apa di balik kaca gitu loh, begitu ibunya hilang, jadi gurunya di mana, pandangan anak di mana gitu kan ya. Jadi gurunya di depan sini, anak tuh ngeliatnya ke situ gitu loh. Karena ibunya ada di sana, muka pucat gitu loh. Terus ibunya pipis nangis, dipikir dia ditinggalkan di sebuah planet di galaksi Bima Sakti gitu ya. Terus wah, padahal ibunya kebelet pipis doang. Terus balik lagi tenang gitu loh. Ya itu kan hari pertama gitu loh. Sampai pada satu hari, ini anak gak pulang-pulang gitu loh. Main sama teman-temannya. Gitu. Jadi dari ketakutan sampai gak pulang-pulang. Kamu tuh ngapain aja sih? Ya aku kan main mas sama teman-teman. Rasa takut tuh berubah. Jadi jangan pernah berpikir kalau hari ini kita benar-benar merasa takut sama Allah. Takut dosa. Bulan depan masih kayak begitu juga. Belum tentu hadirin. Belum tentu. Kalau kita gagal memaintain, bisa jadi bulan depan tuh kita lancang sama Allah. Atau padahal ada itu benar-benar takut, gak berani, ya Allah, gak ada. Bulan depan berubah. Jangan dipikir bahwa rasa takut yang ngebentengin kita dari maksiat dan menjadi orang yang amanat pada hari ini, itu dengan mudah kita pertahankan sampai tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Illa man rahimah rabbu wa waffaqahu lahu. Kecuali orang yang diberikan rahmat dan diberikan taufik oleh Allah. Sedangkan begitu rasa takut hilang, amanat kita akan goncang. Amanat kita akan berubah. Ini rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Terus gimana dong agar rasa takut itu tetap selalu bersemi dan ada? Tentu saja tidak overdosis sehingga jadi paranoid, karena rasa takut harus seimbang dengan rasa harap. Solusinya simple. Jawabannya ilmu, hadirin. Ilmu. Harus rajin ngaji dan nuntut ilmu, itu penting. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ulama, ya artinya yang punya ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, ilmu nafi ya, bukan ilmu maklumat. Semakin dalam ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, maka semakin takut kita kepada Allah. Dan semakin kita takut kepada Allah, semakin gak berani macam-macam kalau dikasih amanat. Gak berani macam-macam. Semakin berusaha ngejaga. Maka begitu rasa takut kita hilang, evaluasi ilmu kita. Tapi maklumat saya masih sama sih, berarti gak bermanfaat nih ilmu. Coba evaluasi hati. Itu poinnya. Karena sekali lagi amanat itu bisa tercabut tuh ketika rasa takut kita kepada Allah itu berkurang dan hilang. Dan itu wajar, sangat logis gitu loh. Begitu kita gak takut lagi sama Allah, udah suka-suka aja. Apalagi itu orang gak tahu. Jadi kalau kita takut sama Allah, walaupun gak ada orang yang tahu, kita tetap ngejaga amanat tersebut. Kita akan jaga amanat itu. Hadirin Allah muliakan. Jadi kalau mau jadi orang amanat, harus rutin belajar, harus rutin dekat sama Quran, harus rutin bersama sunnah Nabi SAW. Itu udah kuncinya. Biar rasa takut ini terjaga. Biar kita ingat terus bahwa kita akan dihisap oleh Allah. Kita ingat terus Allah berfirman, yauma tubla sarair, pada hari di mana seluruh rahasia akan diungkap. Ketika kita khianat, orang gak tahu, diungkap di hari kiamat. Semua dihisap sama Allah. Itu harus ada, jadi sehingga takut gitu, gak berani macam-macam. Kan suami yang takut sama Allah, walaupun dia punya kemampuan mengkhianati istrinya, gak akan dia khianati istrinya karena dia takut sama Allah. Makanya buat para istri itu, perjuangkan suami kita tuh takut sama Allah, bukan takut sama kita. Sebagian suami-suami takut istri, gak efektif juga. Takutnya di depan doang, di belakang beda lagi. Suami itu diarahkan takut sama Allah, bukan takut sama kita. Atau bukan takut sama mertuanya, bukan. Takut sama Allah. Begitu juga, kalau kita ingin istri yang jaga amanat, buat istri kita, atau perjuangkan istri kita takut sama Allah. Kalau kita ingin anak kita jaga amanat, di luar dia gak macam-macam, dia gak terlibat pergaulan bebas, dia gak nyoba obat-obatan yang gak jelas, walaupun minum obat di luar itu obat sakit kepala atau obat mah dan lain sebagainya, bukan yang aneh-aneh. Hadirin Allah muliakan, maka didik anak kita takut sama Allah. Itu poinnya. Kita gak bisa ngawas. Adapun kita didik anak kita takut sama kita, gak pernah efektif. Dan salah satu bukti yang efektif seringkali diri kita sendiri. Ada banyak di antara kita waktu kecil takut banget sama ortunya, takut banget sama ayahnya. Tapi emang jadi baik? Gak juga. Itulah. Nanti bandelnya di luar. Karena yang bisa ngawasin kita 24 jam cuma Rabbul Alamin. As-Sami'ul Alim itu hanya Rabbul Alamin. Yang Maha mendengar, Maha mengetahui itu hanya Allah. Al-Basir itu hanya Rabbul Alamin. Jadi kalau ingin amanat, harus tanamkan takut kepada Allah. Harus menanamkan muraqabatullah. Masih ingat kisah yang diriwayatkan sebagian ulama ketika ada pasangan muda-mudi mau berzina. Lalu ketika laki-lakinya sudah agresif, lalu si yang wanitanya tuh sadar dan nggak mau melanjutkan dan tidak mau berkhianat terhadap kehormatannya, lalu dia tolak gitu loh. Lalu dia katakan, saya malu kalau ada yang melihat. Lalu kata si laki-lakinya, tenang aja, nggak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang yang ada di langit gitu lah. Bayangkan, masih gombal juga nih laki-laki gitu loh. Padahal udah ditolak masih aja gombal. Enggak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang yang di langit. Lalu apa kata wanitanya? Fa inna mukawkibuha. Kalau bintang-bintang saja melihat kita, lalu bagaimana dengan pencipta bintang-bintang tersebut? berhenti udah. Takut sama Allah. Kalau bintang-bintang aja ngelihat, lalu gimana dengan pencipta bintang? Bukankah As-Sami'ul Basir? Itu poinnya. Takut sama Allah. Itu juga yang terjadi. Masih ingat hadis tiga orang yang terkurung dalam gua, dan di antara mereka kan salah satunya naksir sama wanita masih keluarga besarnya sendiri. Dari awal tuh ngincer wanita tersebut, pokoknya udah first love-nya, pokoknya true love-nya segala macam lah. Sampai akhirnya tuh wanita terlilit hutang, dan itu kesempatan dia untuk maju. Lalu dia bilang dia akan cover semua dengan satu syarat, yaitu bisa meniduri wanita itu. Lalu ketika waktu kondisi sudah tinggal eksekusi aja, lalu kata si wanita, janganlah cincin ini dimasukkan kecuali dengan haknya. Maka tiba-tiba dia sadar dan dia takut sama Allah. Lalu ditinggalkan wanita itu dan dibebaskan dari hutangnya dan dikasih hadiah. Kita rasa takut sama Allah. Rasa takut sama Allah itu penting. Harus. Yang kedua, dha'fu iman. Kata para ulama, yang kedua jamaah, lemahnya iman. Dan ini juga bagian dari yang pertama. Karena iman yang pertama, iman kepada Allah. Lalu terus iman kepada malaikat. Orang tuh gak amanat karena kurang. Itu udah, kalau iman kepada Allahnya kurang, ya apalagi iman kepada malaikat. Kalau iman kepada malaikat, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang meluncur dari lisannya kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Jadi kalau semua kata-kata dicatat, maka kita akan ngejaga ucapan kita. Kita akan ngejaga sikap kita. Ketika kita lemah, semua kata-kata kita dicatat oleh malaikat, maka ngomong enak, WA suka-suka, itu karena lemah iman. Cuma kalau kita yang seluruh WA kita dicatat oleh malaikat. Kalau antum, kalau kita dapat informasi gitu ya, bahwa pekan ini WA kita itu dibaca dan dicatat oleh badan intelijen. Kira-kira pekan ini kita akan WA macam-macam nggak? Nggak akan, udah. Barakallahu fikum, masya Allah, alhamdulillahilladzi tatimu salihat. Oh, semua baik-baik. Kenapa? Minggu ini dibaca. Nggak berani macam-macam WA. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha mengetahui? Dan semuanya dicatat oleh malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Bukankah kiraman katibin? Malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat semuanya. Allah katakan, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan mereka tahu. Kenapa kita gak amanat? Dan kenapa dicabut? Ya karena itu tadi. Kata lemah iman. Pokoknya iman, tauhid, akidah itu dasar dari semua kehidupan hadirin. Itu dasarnya. Jadi kalau kita ingin menguatkan ini, iman kita harus kuatkan. Kita harus misalnya buat keluarga kita lebih takut, lebih merasa terpantau oleh malaikat-malaikat Allah dibanding kamera CCTV. Itu yang perlu kita tanamkan. Kalau itu sudah terjadi, itu enak. Depan belakang sama. Depan belakang. Ada, karena kita gak bisa mantau orang 7/24 jam. Kita gak bisa mengawasi orang 7/24 jam. Itu poin. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, saya tahu ada orang itu, dan beliau bilang sendiri ke saya, itu melakukan sesuatu pelanggaran di sebuah gedung atau ruangan yang full kamera CCTV dan gak ketahuan. Dan ruangan itu bukan cuma satu kamera, ada beberapa kamera. Saya bilang, kok bisa gak ketahuan? Ya karena saya tahu spot atau titik di mana kalau saya ada di situ, seluruh kamera gak bisa nembak ke situ. Jadi ada, pokoknya ada di gedung itu atau di ruangan itu ada satu titik, titik apa? Ada satu titik spot gitu. Kalau kita berdiri di situ atau kita duduk di situ, itu semua kamera dari sudut nggak bisa nangkep. Ada gitu. Dan dia tahu. Dan dia lakukan pelanggaran selama satu tahun penuh nggak ketahuan. Satu tahun penuh. Ya itu tadi. Tapi apakah bisa lepas dari pantauan malaikat-malaikat Allah? Nggak bisa. Nggak bisa, hadirin. Kalau suami kita pergi, emangnya bisa lepas dari pantauan malaikat? Nggak bisa. Tidak Allah tahu, gitu. Gimana kalau suami Anda tahu, pucat dia, tegak. Hadirin, rob Anda lebih menakutkan siksanya daripada suami Anda. Kenapa Anda takut sama suami Anda, Anda nggak takut sama Allah? Yang punya neraka itu Allah, bukan suami Anda. Ada suami itu takut kalau istrinya tahu. Lah kalau Anda takut istri Anda tahu, kenapa Anda nggak takut kalau rob istri Anda dan rob Anda tahu? Lalu ditanya, emang kalau istri Anda, istri kamu tahu tuh gimana? Ya nangis terpukul. Oke. Kalau dia nangis terpukul, Anda aja takut. Kenapa kalau rob Anda marah, Anda nggak takut? Rasulullah SAW. Lalu iman kepada hari akhir gitu loh. Iman kepada kita, lemah iman kepada hari kiamat. Lupa bahwa semuanya akan diungkap, semua akan ditanya, semua akan wa'an umrihi fi ma'afnah. Kita akan ditanya tentang waktu kita dihabiskan untuk apa aja. Ditanya, dihabiskan untuk apa aja. Dan kalau itu gak kita jawab, kaki kita gak akan beranjak dari sisi Allah. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak sampai ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afna. Dia akan ditanya tentang umurnya. Dipakai buat apa? Dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Dia akan ditanya tentang uang dapat dari mana dan bagaimana dia habiskan. Dan salah satu blind spot kita jamaah dalam kehidupan ini, kita itu banyak diantara kita belajar bagaimana mendapatkan uang tapi gak belajar bagaimana menghabiskan uang. Padahal pertanyaan dari kamu itu dua, bagaimana dapetin dan bagaimana menghabiskan. Dan banyak orang di dunia ini bertahun-tahun itu belajar bagaimana mendapatkan uang dan sama sekali gak belajar bagaimana menghabiskan uang dengan benar. Padahal konsep Islam, kita harus belajar dua, bagaimana dapetin uang. Jadi, dapetin uang berarti gak bagus-bagus, kita harus belajar gimana dapetin uang. Yang halal, yang berkah, dan sebagainya. Lalu PR berikutnya, bagaimana menghabiskan uang. Ini blind spot kita. Dan sebagian orang menyatakan testimoninya, menghabiskan uang dengan benar seringkali lebih sulit daripada mendapatkan uang. Benaran. Itu wakil. Itu real. Itu diakui banyak orang. Menghabiskan uang dengan benar maksudnya, itu lebih susah seringkali daripada mendapatkan uang dengan benar. Itu real. Ada orang dapat, contohnya, ada orang dapat warisan 15M. Dapat warisan 15M berarti dia dapatkan uang apa enggak? Dapatkan uang. Caranya benar atau salah atau haram? Benar, warisan kan benar. Nah, orang berpikir masalahnya selesai sampai di sini. Lupa bahwa setelah kita dapat warisan 15M, pertanyaan besarnya nanti, bagaimana Anda habiskan 15M tersebut dengan benar? Karena kalau kita enggak habiskan, kalau kita gak menggunakan uang itu dengan benar, maka kita pengkhianat. Ini gak amanat tuh. Itu kan harta dititipkan sama Allah. Makanya itulah alasan kenapa banyak orang begitu dapat uang langsung langsung apa langsung belanja, langsung pergi ke sana, langsung ini, langsung itu. Karena dia pikir hidup itu hanya tentang bagaimana mendapatkan uang. Padahal sebagaimana dia mendapatkan uang setelah jungkir balik selama satu bulan, kan biasanya gitu kan, dia untuk dapat uang bisa, secara umum ya, secara umum ketika konsep konsepnya salary atau gaji, untuk dapatkan uang di tanggal berapa gaji? Tanggal berapa gajian? 25, Masya Allah. Untuk mendapatkan uang di tanggal 25, kan dia harus berjuang selama satu bulan. Nah kita ini gak mikir, untuk menghabiskan uang tersebut, harusnya kan kita juga jungkir balik. Kita belajar, kita lihat gimana nih, gimana yang paling maslahat, ini halal apa haram, terus ini segala macam. Enggak, kita udah main gesek, gesek, gesek, cari ATM aja, udah suka-suka nih. Akhirnya khianat. Gitulah. Makanya itu poin penting. Makanya kalau antum mau buat kursus ekonomi, antum buat kursus bagaimana menghabiskan uang, itu penting juga tuh. Bukan gimana sebatas cara mendapatkan uang, gimana cara ngabisin duit yang benar. Karena kalau salah kita ngabisin, kena kita di hari kiamat. Kena. Emang banyak orang itu nggak ngerti bahwa dia tuh harus zakat tiap tahun. Padahal fulusnya banyak banget. Dan dia baru sadar setelah 30 tahun jadi orang kaya, 35 tahun jadi orang kaya, ternyata harus zakat ya. Nggak tahu dia gimana cara ngabisin uang. Itu poin. Dan yang terakhir, hadirin, kenapa orang yang awalnya amanat jadi pengkhianat? Kata para ulama, yang terakhir, catat baik-baik, wa khalata ahlal khiyana fayasiru khaina li'anna al-qarina yaqtadi biqarinihi. Orang yang awalnya amanat berubah jadi pengkhianat, faktor yang ketiga atau sebab yang ketiga, karena dia bergaul erat dengan pengkhianat. Jadi dia bergaul baik erat gitu ya dengan para pengkhianat. Maka pergaulan itu mempengaruhi dia dan merubah dia jadi ikut-ikutan berkhianat. Karena almaru ala dini khalilihi, kata Nabi SAW, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa Anda bersahabat, kata Nabi SAW. Kita ini di atas agama sahabat kita. Jadi orang yang amanat bisa berubah jadi pengkhianat, lalu Allah cabut ketika dia lagi tidur, itu karena pada saat-saat itu dia gaul sama para pengkhianat, bergaul dengan dekat. Itu bahaya. Wah, hati-hati bergaul dengan orang-orang yang berkhianat tuh. Ya. Itu bahaya. Itu bahaya. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, janganlah Anda bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu. Itu katanya, simpel, gak usah ribet-ribet. Janganlah Anda bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu. Maksud penuntut ilmu apa? Apakah harus jadi santri? Enggak. Tapi yang punya mental penuntut ilmu, yang hidupnya itu belajar ilmu dan belajar mengamalkan ilmu. Hidupnya itu adalah itu tadi, belajar berilmu dan belajar mengamalkan ilmu. Walaupun orang awam, walaupun gak ngerti usul fikih, gak ngerti mushalah hadis, gak ngerti segala macam, tapi dia berusaha belajar di amal. Hidupnya tuh penuh dengan ilmu gitu. Nah, itu sahabat sama mereka. Adapun kalau kita bersahabat sama orang-orang yang berkhianat, macam-macam berkhianat. Ada yang berkhianat sama suaminya, ada yang berkhianat sama istrinya, ada yang berkhianat sama orang tua, ada yang berkhianat sama anak-anak, anak-anak dicuekin segala macam. Nanti kita jadi pengkhianat juga. Ada orang yang berkhianat sama Allah, na'udzubillah, yaudah nanti kita jadi pengkhianat juga. Orang itu lemah. Kata Ahli hikmah ar-rajul ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungan. Ar-rajul ibnu bi'atihi. Orang itu anak dari lingkungan. Orang itu, lingkungannya seperti itu, dia kan kayak begitu. Itu penting. Jadi hati-hati dengan ini. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau lo cabut pada saat kita sedang tidur. Dan itu real. Itu sangat nyata. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Jadi secara umum, kenapa orang yang awalnya jaga amanat jadi pengkhianat? Yang pertama, rasa takutnya sama Allah hilang atau lemah. Dan itu karena dia kurang, coba lihat, suka absen kalau ngaji, gak istiqomah duduk di kajian, karena rasa takut itu lahir dari ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua, imannya menurun dan lemah. Lalu yang ketiga, dia gaul sama orang-orang yang berkhianat, yang tidak amanat, dan akhirnya ikut-ikutan. Gitu. Simpel. Kita duduk sama orang yang berkhianat dalam masalah waktu, pengkhianat waktu, emang bisa 5 menit, 10 menit? Gak bisa, terus ngobrol sampai 3,5 jam. Kecuali kalau memang pembahasannya butuh 3,5 jam, gak ada masalah. Tapi ngalor ngidur nanti kesana kesana. Terus nanti abis selesai telepon-teleponan, telepon abis selesai ketemu nyesel. Aduh, 3 jam tuh hilang percuma. Ya ada, bergaul sama pengkhianat waktu. Ya pasti begitu. Gak ada pengkhianat waktu tuh, udah 3 menit, bubar. Gak ada, namanya juga pengkhianat waktu. Pasti lari sana, nanti pergi ke sana, nanti bicara sana, dan gak ada manfaatnya sama sekali. Ya Anda memilih bergaul sama mereka, ya itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Bergaul sama pengkhianat kehormatan, ya pembicaranya tentang itu deh. Pembicara tentang itu. Nanti bicarakan perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D, perempuan E. Ya Anda bicara, Anda gaul sama pengkhianat kehormatan. Ya otomatis nanti bicara itu masalah itu. Nanti ke bawah. Dan na'udzubillah tuman, na'udzubillah. Jadi masalah pergaulan ini penting, hadirin. Dan sholawat afiyah. Semoga Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Dan nas'alullah sidqa fil qawl wal amal, semoga kita jujur, semoga Allah berikan kejujuran dalam berbicara dan dalam beramal, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.